Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Awanul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sifat at-tuadah, kehati-hatian. Demikian pula tentang keutamaan sifat al-hilmu wal-anah, sifat santun dan sifat teliti, berhati-hati, tidak terburu-buru di dalam setiap perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan di dalam bab tersebut Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan tentang pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabatnya yang memiliki sifat al-hilm wal haya dan juga sifat al-anah. Sebelum kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, di antara hadis yang disebutkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang menyebutkan tentang contoh yang nyata dari sifat al-hilm, demikian pula al-anah yang ada pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah salah satunya yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tentang contoh dari sifat al-hilm wal-anah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba ada seorang badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menarik selendang yang ada di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiba-tiba. Bahkan disebutkan oleh beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sampai membekas di leher beliau alaihi salatu wassalam. Maka badui tadi mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, murni min malillahi alladhi indak. Bahasa kita, dia ingin malak, ingin minta duit. Ya Muhammad, kasihkanlah uang kepadaku. Naam, berikan uang kepadaku. Lihat bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia datang secara tiba-tiba, tidak memiliki adab sedikit pun, dan bahkan melukai Nabi alaihi salatu wassalam dan meminta uang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tapi karena sifat al-hilm wal anah yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tabassam, tersenyum, memaafkan badui tersebut, dan bahkan memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan harta atau uang kepada badui tadi. Demikian pula yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, ketika mereka para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam sedang pulang setelah selesai dari salah satu peperangan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka singgah di suatu tempat, istirahat di sana dan berpencar di antara mereka untuk mengistirahatkan badan. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dari arah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat yang lain mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sedang memegang sebuah pedang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa yang terjadi barusan di sini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya badui ini tadi datang kepadaku, dia ingin membunuhku. Dia menghunuskan kepada Nabi alaihi salatu wasallam pedangnya, dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, mengancam kepada beliau, "Ya Muhammad, man yadfauka minni?" Siapa yang akan membelamu dari diriku? Aku sudah siap dengan pedangmu terhunus di hadapanku, aku siap membunuhmu, siapa yang akan membelamu? menolongmu dalam keadaan seperti ini?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan lantang, "Allah, Allah yang akan membelaku dari gangguanmu." Maka seketika itu tangan badui tadi bergetar dan jatuhlah pedang tersebut dan diambillah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka badui tadi diam berbelas, meminta belas kasihan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, kun khaira akhid, jadilah engkau orang yang pemaaf." Maka Nabi alaihi salatu wasallam memaafkan badui tersebut dan membiarkan dia pergi. Sehingga di antara faedah dari hadis atau riwayat-riwayat tersebut menjelaskan kepada kita contoh yang nyata dari sifat al-anah, demikian pula al-hilm yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, bab pada hadis yang ke-588. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-baghi, bab yang berkaitan dengan al-baghi, ay melampaui batas. Al-baghi ma'nahu al-udwan wa tasallut 'ala an-nas wal i'tida'i 'alaihim. Mana al-baghi? Itu adalah al-udwan, permusuhan, at-tasallut 'ala an-nas, melampaui batas kepada manusia, i'tida' 'alaihim, sama maknanya. Fi amwalihim aw a'radihim aw anfusihim. Baik sikap melampaui batas, sikap zalim tersebut, ya baik itu yang berkaitan dengan harta benda mereka atau a'rad, kehormatan-kehormatan mereka, aw anfusihim atau jiwa-jiwa mereka. Ini disebut dengan al-baghi. Qad yakunu bil fi'l wa qad yakunu bil qaul. Dan sifat al-baghi ini bisa terjadi dengan perbuatan maupun dengan ucapan, sehingga cakupannya luas. Al-baghyu ini memiliki makna yang sangat luas, permusuhan, sikap melampaui batas nam kepada manusia secara umum, baik itu yang berkaitan dengan harta benda mereka, kehormatan mereka, atau darah mereka dan jiwa-jiwa mereka, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sehingga ini adalah bab yang sangat luas. Oleh karena ini, mu'allif Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan banyak ahadis, riwayat-riwayat dari mereka para sahabat radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa muradul mu'allif min hadzal bab, dan tujuan mu'allif rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad adalah at-tahdzir minhu, adalah peringatan dari enam sifat atau sikap yang tercela ini, yaitu sikap al-baghu, melampaui batas atau berbuat kezaliman, wa bayanu awaqibihi al-wakhimah fid dunya wal akhirah. Dan juga beliau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang akibat yang sangat buruk, akibat yang sangat jelek dari sifat al-baghi, melampaui batas, bagi seseorang baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak, wal iyadzu billah. Hadis yang pertama, kata beliau, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Fitr Arabi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, law anna jabalan baga ala jabalin ladukkal bagi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, law anna jabalan, seandainya sebuah gunung. Naam, tahu kan gunung? Naam, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, jabal, gunung yang tinggi. Baga, seandainya gunung itu dia melakukan al-baghi, melampaui batas, melakukan kezaliman, ala jabalin, kepada gunung yang lain, ladukkal baghi, maka gunung yang melampaui batas tadi itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladukka maknanya dihancurkan. Sehingga atsar ini asar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ini yadullu ala khuturatil baghi, menunjukkan kepada kita semua tentang bahayanya sifat atau perilaku al-baghi melampaui batas atau kezaliman. Hatta law furida annahu waqa minal jabalil al-ghairi aqilin ladakkahu Allah. Bahkan seandainya itu terjadi dari sebuah gunung kepada gunung yang lain, dia berbuat al-baghi, kezaliman melampaui batas, maka Allah subhanahu, yang mana gunung itu adalah sesuatu yang tidak berakal, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menghancurkannya, menghancurkan gunung yang begitu besar, begitu kokoh, besar makhluk Allah tersebut, meskipun ketika dia dalam keadaan melampaui batas, Allah ta'ala tidak akan membiarkannya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menghukumnya. Maka bagaimana pendapat kita semua, bagaimana ketika itu terjadi kepada seorang manusia yang lemah, yang hina, yang dia tidak memiliki apa-apa, melakukan kesombongan, melakukan perbuatan zalim, sayu'aqibul baghi fallahu yuhmil wa la yuhmil. Maka di dalam hadis ini pula didapatkan faedah padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengiqab, mengazab atau menghukum hamba-hambanya siapapun dia yang melakukan kezaliman, perbuatan melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Fallahu yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menunda. Ketika Allah tidak mengazabnya, menghukumnya di dunia, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya ketika di akhirat kelak. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marhali rahimahullah, al-baghyu ma'nahu al-udwan al-i'tida'u min ba'dil khalq ala ba'din bighairi haq. Al-baghyu itu maknanya adalah permusuhan, melampaui batas yang dilakukan oleh sebagian makhluk kepada makhluk yang lain dengan tanpa hak, tidak ada dasarnya, tidak memiliki pembenaran. Lidza bayyanahu nabi annahu law kana jabal wal jabalu la aqla lahu wa laysa mukallafan walakinnahu idza bagha ala akhar intaqamallahu azza wa jalla min. Dan di sini disebutkan bahwasanya seandainya itu adalah sebuah gunung, dan gunung maruf adalah benda yang tidak memiliki akal, dan bahkan dia juga bukan mukallaf, bukan yang dibebani dengan syariat. Seandainya sebuah gunung yang besar dan kokoh itu pun dia melakukan al-baghi, melampaui batas atau kezaliman kepada gunung yang lain, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum gunung yang berbuat kezaliman, akan dihancurkan dan akan dimusnahkan. Fa huwa mitsalun li bani Adam alladzi a'tahu Allahul aqla wa a'tahu Allahul quwwata wa wasail yaf'alu bihal khairu wa yattaqi bihas syarr. Maka ini adalah sebuah permisalan yang bisa diambil pelajaran tentunya darinya bagi orang yang berakal dan mau mengambil pelajaran. Misal bagi Bani Adam yang mana manusia telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akal, dan juga Allah telah memberikan kepadanya kekuatan, wasail, dan juga alat-alat untuk dia berpikir, yang dengannya dia bisa mengerjakan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang jelek. Annahu idza bagha ala ghairihi minal khalq fa innallaha sayantakimu minhu bima yasha'u wa yurid. Maka Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba tadi yang telah diberi akal, diberi kekuatan, malah dia gunakan untuk melampaui batas, menzalimi saudaranya, menzalimi orang lain dari makhluk-makhluk Allah taala, maka sesungguhnya Allah taala akan menghukumnya dengan apa yang Allah taala kehendaki dan Allah inginkan. Wal maqsudu at-tahdzir, tahdzirun nas min baghin wa'tida'in min ba'tida'i ba'dihim ala ba'd, sawa'un fil a'rad bil ghibati wan namimati wal buhd wal kalamis sayyi aw fid dima bisafkiha kal qatli famadunah aw fil amwal bi'akhdiha bis-sarakati awil nahab awil ikhtilas awil ghisfil mu'amalat. Dan maksud dari ini semua, dari permisalan yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dari asar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu adalah at-tahdzir, peringatan agar kita semua berhati-hati, betul-betul waspada, peringatan kepada seluruh manusia dari kezaliman dan sifat melampaui batas ini dari sebagian kepada sebagian yang lain. Dan ini adalah tahdzir yang umum mencakup tiga perkara tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Apa itu? Yaitu yang pertama, fil a'rad, jangan sampai kita melampaui batas kepada saudaranya dalam masalah naam harga diri. Naam, baik itu mendzalimi saudaranya dengan menggibainya, mengadu domba, atau berbuat kedustaan atau ucapan-ucapan yang jelek, mencela saudaranya, melakopi temannya dengan lakop-lakop yang tidak pantas, yang bukan namanya. Ini hendaknya dihindari, ditinggalkan. Baik itu hanya sekedar bercanda, naam, terlebih anak-anak yang dia suka melakukan mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, sehingga butuh untuk diingatkan. Awfid dima, naam, bisafkiha kalqatli famadunah. Atau yang kedua, melampaui batas berbuat kezaliman yang berkaitan dengan darah, dengan menumpahkannya seperti membunuh, famadunah, atau melukainya, sehingga tertumpahlah darah kaum muslimin, yang itu hukum asalnya adalah zalim. Sehingga di sini harus betul-betul memperhatikan, tidak diperbolehkan atau haram seseorang melampaui batas kepada orang lain yang berkaitan dengan masalah ad-dam atau darah. Demikian pula yang ketiga, aw fil amwal, tidak boleh seorang muslim, terlebih seorang talibul ilm yang sudah mempelajari ilmu, naam, untuk dia terus betul-betul berhati-hati supaya tidak terjatuh di dalam kezaliman yang berkaitan dengan harta benda. Dan ini banyak macamnya bentuk kezaliman yang berkaitan dengan harta. Kata beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala, yaitu bi akhdhiha bis-sariqah awil nahab awil ikhtilas, baitu mengambil harta orang lain dengan mencuri. Ini sudah jelas keharamannya. Awin nahab, atau dia menggosok, merampok. Awil ikhtilas, atau dia menggosok, memakai tanpa izin saudaranya. Awil ghish, atau menipu, mengambil harta dengan saudaranya dengan cara penipuan, baik itu penipuan dengan jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak. Fil mu'amalat, ketika bermu'amalah, baik mu'amalah di dalam bisnis atau mu'amalah di dalam jual beli atau yang lainnya, ini semua tidak diperbolehkan, karena itu semua yu'tabaru minal baghi wal udwan min ba'din nasi ala ba'd, termasuk dari bentuk kezaliman dan melampaui batas yang telah terjadi dari sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Qala faja'at tahdziru fil Qur'anil Karim, maka datanglah peringatan dari perbuatan itu semua di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan. Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil dalam setiap perkara. Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang dari tiga perkara, yaitu al-fahsya', perbuatan-perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar, wal baghi, dan dari perbuatan melampaui batas. Dan inilah syahid dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bentuk melampaui batas kezaliman dengan berbagai macam bentuknya, baik itu yang merupakan ucapan, perbuatan, baik yang berkaitan dengan harta, kehormatan, atau darah, semuanya diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala dan rasulnya dan ketika telah terjadi, maka satu-satunya cara adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan ketika itu berkaitan dengan hak saudaranya, maka dia harus segera meminta maaf ketika itu masih dibuka pintu kemaafan. Nah, masih banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.